kita baru berjumpa dan kenalan. Namamu dan namaku baru terucap tadi malam. Sudah kau genggam jemari tanganku, sudah kau genggam.